ti, para si a tiada sama orang lain yang kau cinta, bukan bukan salahmu, tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga, sayang. Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia. Kau janjikan sepatuku dari kulit rusa. Tambah dingin. Entah mengapa, kalau cinta memang aku sudah tak punya. Air mataku pun kini keringlah sudah dingin. Membenci pada siapa, tiada salah orang lain yang kau cinta, bukan bukan salahmu, tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga.